Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Jadi insyaallah kita akan masuk pada kitab yang kita bahas, itu sifat salat Nabi buah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada bab yang pertama ataupun pasal yang pertama, yaitu istiqbalul Ka'bah. Nah, qala Syekh rahimahullahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qoma ila sholati istaqbalal ka'bati au istaqbalal ka'bata fil fardhi wa nafli, wa amara sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidzalika fa qala li musi sholati idza kunta ila sholati fasbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblat fakabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa apabila mau salat, berdiri untuk salat menghadap Ka'bah pada salat wajib dan salat sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan hal yang demikian seraya mengatakan kepada orang yang salatnya salah, al-musi salati, idza kunta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk sholat, fasbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah. Nah, yang pertama, amalan yang pertama di dalam sholat adalah berdiri. Nah, berdiri ini juga merupakan rukun. Nah, bagi yang mampu berdiri. Nah, kemudian menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah bagi orang yang melihat Ka'bah itu wajib kewujudnya Ka'bah, keletaknya Ka'bah. Bagi orang yang melihat Ka'bah. Siapa mereka? Mereka yang menunaikan, mungkin yang sedang tawaf, ya, yang sedang menunaikan sholat di Mekah sana. Nah, maka dia harus menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, tidak boleh melenceng. Nah, sedangkan bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, cukup menghadap ke arah adanya Ka'bah, Ka'bah, ke arah adanya Ka'bah. Ya, walaupun tidak pas pada wujudnya Ka'bah, juga tidak mengapa. Ya. Nah. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia, misalkan terjadi perselisihan, umumnya di Indonesia kan Ka'bahnya kiblatnya adalah ke arah barat ya. Jadi kalau misalkan melenceng, ya 1 cm, 2 cm ataupun ya berapa, yang penting tidak sampai meletakkan Ka'bah di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ya apalagi di punggung misalkan yang membelakangi Ka'bah, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Enam. Karena tidak melihat wujudnya Ka'bah, ya cukup ke adanya atau ke arah adanya Ka'bah. Ya. Nah, bagi yang melihat Ka'bah harus menghadap ke letak ataupun adanya Ka'bah tersebut. Letak Ka'bah tersebut. Ya. Enam. Taib. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang sholatnya jelek, ya. Di satu saat Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, kemudian masuklah seseorang, kemudian dia sholat dua rakaat, sholat tahiyat masjid. Setelah sholat kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, kemudian Nabi pun membalas salam tersebut. Dan Nabi mengatakan irji fa soli fa innaka lam tusolli, kembalilah kamu sholat maka sesungguhnya kamu belum sholat. Orang itu pun kembali sholat. Setelah selesai sholat Kemudian datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, dan Nabi pun membalas salam tersebut dan mengatakan irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Dan terulang sampai 3 kali. Nah, masih diperintahkan untuk mengulangi salat, kemudian orang ini mengatakan nam demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada apa yang sudah aku lakukan, maka ajarilah aku. Nah, orang tersebut, para ulama menjelaskan bahwasanya orang tersebut sholatnya cepat. Nah, sholatnya cepat seperti ayam makan biji beras, jadi tidak terbedakan antara rukun yang satu dan rukun yang lain. Nah, sehingga sholatnya dihukumi batal, ya, sholatnya dihukumi batal, sehingga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulanginya. Taib, demi zat yang mengutus dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada apa yang sudah aku lakukan, maka ajarilah aku. Ajari aku salat. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Nam idza kunta ila salati fasbighil wudu tsumma istaqbil kiblah fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, dan seterusnya, ya. Hadis tersebut memuat ataupun yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Baik, jadi sini menghadap kiblat ya merupakan rukun, ya. Merupakan rukun. Bagi orang yang mengetahui arah kiblat kemudian dia sengaja berpaling daripada arah kiblat tersebut, maka sholatnya batil. Sholatnya batil. Ya, bagi orang yang mengetahui. Ya, ingat, bagi orang yang mengetahui. So, kalau bagi yang tidak mengetahui, maka sholatlah semampunya. Ya, nah. Taib. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safari yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bihi syarqan wa ghurban. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika di perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat sunnah an-nawafil, salat-salat sunnah, ya, di atas kendaraannya, di atas untanya, ya, atau di atas keledainya, karena kendaraan yang ada pada waktu itu, ya, kalau tidak unta ya keledai. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat witir di atas kendaraannya tersebut. Kemana saja kendaraan itu menghadap, apakah ke arah timur ataukah ke arah barat. Nah, ini di dalam sholat sunnah, ya, dalam melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, ya, melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, maka tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat di awal sholat, tidak disyaratkan. Nah, walaupun nah, sebagian ulama memang mempersyaratkan, tapi sebagian ulama yang lainnya tidak, berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini. Nah, kalau misalkan antum safar misalkan di bis atau di kereta atau di pesawat, kemudian antum mau melaksanakan sholat sunnah, ya, apakah kalau perjalanannya malam, ya, witir atau yang semisalnya, ya, nah, maka duduk di kursi di mana kemanapun mobil tersebut menghadap, kendaraan tersebut menghadap, kemudian takbiratul ihram. Nah, kemudian takbiratul ihram. Nah, wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala fa inama tuwallu fatamma wajhullah. Dan di dalam hal ini turun firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-115, maka kemanapun kalian menghadap, fa inama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fatamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Di sana ada wajah Allah. Nah, menghadap ke mana saja, dan tapi yang kamu sembah, yang kamu ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa kana ahyanan idza arada ayyatatawwa 'ala naqatihi istaqbala biha al-qiblata fakabbara. Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang apabila mau salat sunnah di atas ontanya, Nabi menghadap kiblat. Istaqbala biha al kiblat. Nabi menghadapkan ontanya tersebut ke arah kiblat, kemudian bertakbir. Kemudian sholat kemana saja kendaraannya menghadap. Ya, di sini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang ketika mau sholat sunnah menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat, ya, kendaraan ke arah kiblat. Dan kemudian bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kendaraannya berjalan kemana saja menghadap, dan Nabi terus melaksanakan sholatnya, meneruskan sholat. Ya, nah. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu as-sujuda akhfad min ar-ruku'. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruku dan sujud di atas kendaraannya dengan menyondongkan kepalanya, ya, merundukkan kepalanya. Nah, dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Sholat di kendaraan dengan duduk, ya, dengan duduk. Nah, ketika ruku dan sujudnya dengan isyarah kepala. Dan isyarah kepala, ruku dan sujudnya, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya, jadi kalau misalnya rukunya segini, ya, sujudnya lebih rendah. Ya. Nah, dia tidak ruku dan sujud, sujudnya kemudian dengan meletakkan jidatnya di lantai 6 kendaraan misalkan. Tidak. Jadi cukup isyarah dengan kepala. Ya, cukup dan isyarah kepala. Nah, tetap dalam keadaan posisi duduk. Nah, ruku dan sujudnya dengan isyarah kepala. Ya, nah, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Nah, bisa pahamin ya? Baik. Wa kana idza arada ay yusalli al fariidhah nazala fastaqbala al qiblata. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mau melaksanakan salat wajib, Nabi turun, itu turun dari kendaraannya kemudian menghadap kiblat. Di sini dan kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, dan ketika mau salat wajib adalah turun dari kendaraan, ya, turun dari kendaraan menghadap kiblat, ya, dan dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan kecuali kalau darurat, kalau terpaksa, ya, kalau terpaksa, ya. Nah, semisal mungkin ketika di pesawat, ya, tidak mungkin kita turun dari pesawat, ya. Atau mungkin di kapal laut, nah, tidak mungkin kita berhenti dulu satu pulau kemudian sholat, ya. Nah, kalau misalkan bis ataupun kereta kita bisa turun, ya. Nah, walaupun mungkin mungkin sholatnya tergesek atau bagaimana, al-muhim kalau tidak terpaksa, ya, kalau tidak darurat, maka sholat wajib itu tidak di atas kendaraan. Ya, tidak di atas kendaraan. Ya, nah, kalau misalnya terpaksa, ya, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah pada Allah semampu kalian. Ya, nah. Wa amma fi salatil khawfi asyadidi faqad sanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummatihi ay sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qiblati aw ghairi mustaqbiliha wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyarah bi ras wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatan. Adapun sholat al-khawfu, sholat dalam keadaan takut yang sangat, al-khawfu syadid, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyunahkan atau mensyariatkan untuk umatnya supaya mereka sholat dan dalam keadaan berjalan dalam keadaan berdiri di atas kaki-kaki mereka atau dalam keadaan berkendaraan, menghadap kiblat ataukah tidak menghadap kiblat. Ya, itu dalam keadaan perang misalkan. Ya, dalam keadaan perang ya, berkecamuk sudah tiba waktu sholat. Ya, nah. Taib, kalau misalkan dilanjutkan peperangan kemudian ditunda sholatnya, misalkan sudah keluar waktunya misal. Nah, maka sholatlah dalam keadaan berjalan ya, atau dalam keadaan berkendaraan. Nah, baik, dan tidak ada ruku dan tidak ada sujud, tidak ada duduk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melakukan peperangan, berkecamuk perang, fa inna ma huwa at-takbir wal isyarah bi ra's. Hanya saja dengan takbir dan dengan isyarah kepala. Dengan takbir, takbiratul ihram, kemudian dengan isyarah kepala, ruku dan sujudnya dengan isyarah kepala saja. Nah, baik. Apa mungkin sedang perang misalnya berkecamuk kemudian sholat? Ya, semampunya. Makanya, nah di sini sholat dalam keadaan berjalan, sholat dalam keadaan berkendaraan, ya, nah menghadap kiblat ataukah tidak menghadap kiblat? Ya, hanya dengan takbir dan dengan isyarah kepala. Nah, ini menunjukkan wajibnya sholat tersebut. Ya. Tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan takut yang sangat. Ya, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan takut yang sangat. Ya, nah. Baik, fa barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apa yang ada di arah timur dan barat adalah kiblat. Apa yang ada dan ya, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Ya, nah. Tapi ini tentunya bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang kiblatnya adalah arah utara ataupun arah selatan ya. Orang-orang yang tinggal di daerah arah kiblatnya arah utara ataupun arah selatan. Jadi kiblatnya menghadap ke utara ataupun ke selatan ketika dia sholat. Maka antara timur dan barat, ya itu kiblatnya. Kalau kita kan menghadap apa? Ke arah barat. Berarti apa? Antara utara dan selatan adalah kiblat. Kiblat bagi kita. Ya, karena kita menghadap kiblatnya ke arah barat. Bisa paham ini? Ya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini bagi orang-orang yang arah kiblatnya menghadap atau ketika sholatnya menghadap ke mana? Ke utara atau ke selatan. Ya. Sedangkan bagi orang misalkan orang kita ya, maka antara utara dan selatan adalah kiblat ya, antara utara dan selatan adalah kiblat. Nah, toib ya, maknanya di sini ya, walaupun tidak menghadap pas ke arah kiblat misalkan, tidak ya, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa, toib. Dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah berlalu, nam fa inama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sana ada wajah Allah ya. Nah, toyib wa kana jabir radhiyallahu anhu wa qala jabir radhiyallahu anhu kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi masiratin aw sariyatin fasobna ghaimun fataharrayna wahtalafna fil kiblati fasalla kullu rajulin minna ala hiddatin faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lam amkinatina wa amkinatana falama asbahna nadharnahu faidha nahnu solayna ala ghairil kiblati fadhakarna dhalika linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam ya'murna bil i'adati wa qala qad ajza'at solatukum. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, kami bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rombongan pasukan perang, syariah atau jadi rombongan perang. Maka menimpa kepada kami mendung, ya, mendung. Maka kami berusaha memilih arah kiblat, ya, berusaha memilih arah kiblat. Dan kami pun berselisih, ya, berbeda pendapat. Ada mengatakan kiblat ini ke arah sini, yang lain mengatakan ke arah sana, ya, berselisih. Kemudian masing-masing orang, masing-masing dari kami, ya, sholat menurut sholat menghadap ke arah yang diyakinilah kiblat. Masing-masing kami sholat menghadap ke arah yang diyakininya, ya, dan mungkin menghadap utara, menghadap selatan, timur dan barat. Nah, dan kami seseorang di antara kami ataupun masing-masing kami membuat garis. Jadi dia menghadap kemana, bikin garis. Ya, yang menghadap ke timur, bikin garis ke arah timur. Yang menghadap ke utara, bikin garis ke arah utara. Ya, nah, membuat garis di hadapannya untuk mengetahui tempat kami. Ya, tempat kami menghadap kemana tadi sholat. Karena ini sedang mendung. Ya, nah, jadi gelap. Maka ketika di waktu pagi, nah, sudah terang, kami melihat garis yang kami buat tadi waktu sholat di waktu gelap tadi. Ternyata kami sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ternyata kami sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian kami menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada kami untuk mengulangi. Walaupun sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulanginya. Dan Nabi SAW bersabda, sungguh telah sah sholat kalian. Telah sah sholat kalian. Nah, ini nam ketika kita tidak tahu, mana arah kiblat. Maka sholatlah sesuai dengan keyakinan. Sholat sesuai dengan arah yang diyakini adalah arah kiblat. Ya, nam. Ya, kalau sekarang alhamdulillah banyak kemudahan, ada kompas, ada ini dan itu. Nah, ala kulli hal, pertama adalah berusaha dulu mencari arah kiblat. Ya, sebagaimana di sini para sahabat fataharoina, kami pun berusaha memilih arah kiblat. Ya, mencari arah kiblat. Nah, taib, kemudian sholat sesuai dengan keyakinan, oh, arah kiblat sini. Itu yang diyakini, ya, menghadap ke situ. Ya, enam. Taib fa barakallahu fikum. Jadi enam. Ala kulli hal, mengadakan usaha, setelah itu enam melakukan sholat. Enam. Ternyata setelah selesai sholat, sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, enam, maka sudah selesai. Tidak perlu mengulangi. Kecuali kalau masih ada waktunya. Masih ada waktunya. Kalau waktunya sudah habis, ya sudah selesai. Ya. Ya, misal di sini misalkan sholat subuh, mungkin ya, qadarullah, misalkan sholat mungkin sedang di hutan, ya, tidak ada enam yang bawa kompas, tidak ada, ya, tidak ada yang mengetahui arah kiblat, enam mendung, ya, tidak tahu mana arah kiblat, ya sholat sesuai enam yang diyakini, yang menghadap ke arah yang diyakini, itu adalah arah kiblat. Nah, setelah siang, setelah terang, ternyata sholatnya bukan ke arah kiblat, ya sudah selesai, tidak perlu mengulangi. Karena apa? Karena waktu sholat juga sudah habis. Ya, waktu sholat subuh sudah habis dengan terbitnya matahari. Ya, nah, taib barakallahu fikum. Jadi enam, ya, dimanapun ataupun kapan, bagaimanapun keadaannya, ketika sudah tiba waktu sholat, maka sholatlah. Bukan berarti sholatnya libur. Ya, berarti sholatnya libur karena tidak tahu arah kiblat, atau karena sedang safar, atau karena sedang sakit, ya, dan seterusnya. Tidak, tetap sholat, ya, tetap sholat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli nahwa baitul muqaddas, oh, baitul maqdis, bisa dua bacaan. Wal ka'batu baina yadayhi qabla an tanzila hadhil ayah qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Falamma nazalat istakbalal ka'bata fabainaman nas bikuba fi sholati subhi id ja'ahum atin faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata qur'an wa qad umira ayastakbilal ka'bata ala fastakbiluha wa kanat wujuhuhum ila syam fastadaru imamuhum hatta istakbala bihim al-qiblata. Dulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ya, atau Baitul Muqaddas. Sedangkan Ka'bah berada di hadapannya. Ka'bah berada di hadapannya. Sebelum turunnya firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu ke arah langit, menengadah ke arah langit. Maka kami akan hadapkan kamu ke kiblat yang kamu meridhoinya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan setelah itu arah kiblat dipindahkan ataupun ditetapkan ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah. Maka ketika turun ayat ini, Nabi SAW menghadap Ka'bah. Dan ketika orang-orang di Quba dalam sholat subuh, mereka sedang melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang kemudian mengatakan, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah turun kepadanya malam ini Quran. Dan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan menghadap Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Dan saat itu orang-orang yang di Quba sedang sholat subuh, mereka menghadap ke Syam, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, maka mereka berputar, dan berputar juga imam mereka, sehingga mereka menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah. Nah, ini kalau awalnya sholat menghadap ke selain arah kiblat. Ya. Di tengah-tengah sholat ada yang memberitahu. Wahai saudara, sholatnya menghadap ke arah sini. Nah, itu bukan arah kiblat. Maka di saat itu juga berputar ke arah yang ditunjukkan. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat merupakan perkara rukun di dalam sholat tersebut. Ya, ketika di tengah sholat kita awalnya tidak menghadap ke arah kiblat, kemudian di tengah sholat ada yang memberitahu, bahwasanya arah kiblat bukan ke arah yang kita menghadap, maka kita berputar ataupun kita merubah menghadap kita ke arah kiblat yang ditunjukkan tersebut. Ini pembahasan masalah menghadap kiblat. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sudah bisa paham ya? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.